Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Insyaallah malam hari ini, hari Ahad, tanggal 18 Rabiul Tsani 1432 Hijriah, yang bertepatan dengan 22 Mei 2011, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang ini kita sudah di bagian terakhir dari bulan Jumadah Tsaniyah. Berarti Ramadan sudah dekat. Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti Ramadan tinggal sekitar 2 bulan 10 hari, kurang lebih 2 bulan setengah. Jadi tidak terasa ya, seakan-akan baru Ramadan kemarin, sekarang sudah kita akan masuk Ramadan lagi. Inilah kehidupan dunia, cepatnya bukan main. Apalagi ketika kita mempunyai banyak kesibukan, kita akan semakin merasakan betapa cepat luar biasa. Sehingga orang-orang yang sudah mati di kuburan nanti, ketika ditanya berapa lama kamu di dunia, mereka akan menjawab labithna yauman au ba'dha yaum. Kami di dunia cuma satu hari atau setengah hari, sebentar. Dan kita masih melanjutkan di Kitabul Janaiz tentang jenazah. Ini bagian terakhir, tinggal dua bab. Yang terakhir, bab keberapa? Pak Sultan ini. Berapa? 212. Terakhir ya. Berarti sekarang 213. Iya kan? Ya, terakhir kita membahas tentang perkara-perkara yang dilarang ketika kita ziarah kubur, yaitu di sana dikatakan wala taqulu hujra. Kita dilarang di kuburan itu mengucapkan kata-kata yang batil, kata-kata yang terlarang. Di dalam riwayat yang lain dikatakan wala taqulu ma yuskhitu rabb. Di kuburan itu jangan mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Yang membuat Allah murka di sini banyak, di antaranya adalah meratapi orang mati, nangis sampai keluar suara, meraung-raung. Termasuk juga yang membuat Allah murka adalah di kuburan itu minta-minta kepada orang mati. Minta-minta, minta tolong dan semisalnya. Ini yang lalu sudah kita bahas. Kemudian sekarang kita masuk bab yang nomor ke-213. Berarti kita kurang 3 bab. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala babun nahyi 'an ittikhadzil qubur 'idan. Bab larangan menjadikan kuburan sebagai 'id. 'Id itu tempat untuk perayaan yang selalu didatangi pada musim-musim tertentu. Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, sanadnya sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, la tattakhidhu qabri 'ida wa la taj'alu buyutakum qubura wa haythu ma kuntum fa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Para ulama mengatakan makna id itu adalah tuqsadu fi awqatin muayyana wa mawasim ma'lumah. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id, yaitu yang selalu didatangi pada waktu-waktu tertentu, pada musim-musim yang telah ditentukan. Kemudian di sana mengadakan rame perayaan, rame di sana ya, kumpul-kumpul di sana pada waktu-waktu yang telah ditentukan, musim-musim yang telah ditentukan. Dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Itu saja. Disebutkan di riwayat yang lainnya, Iqra'u Al-Quran fi buyutikum, yaitu bacakan Al-Quran di rumahmu. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Di sini sebagian ulama memahami kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah atau di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan dimanapun kamu berada, hendaklah kamu bersolawat kepadaku, karena sesungguhnya solawatmu itu disampaikan kepadaku. Hadis ini banyak sekali faedahnya, yaitu tadi telah disebutkan di antara faedahnya, yaitu kita dilarang menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai id, tempat yang selalu didatangi pada waktu tertentu, musim yang telah ditentukan, kumpul-kumpul di sana. Ini kalau kuburannya Nabi tidak boleh, apalagi kuburan yang lain. Kemudian illahnya apa? Sebabnya apa? Para ulama mengatakan sebabnya itu adalah saddu turuk ila syirik, menutup pintu ke arah syirik, atau saddu dara'i, menutup pintu. Karena kalau kumpul-kumpul di sana, kemudian juga mengadakan seperti itu arah kepada syirik itu sangat dekat. Terutama dari kalangan orang awam. Terutama dari kalangan orang awam. Sampai-sampai seakan-akan orang awam itu mengatakan ini adalah Tuhan. Ini punya kekuasaan, bisa ngatur. Itu bahaya sekali. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Ini yang mengatakan siapa ini? Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Wahabi. Ya. Nanti ini Wahabi. Ya, sudahlah. Disimpan saja Wahabi itu. Tidak ilmiah itu. Kita bicara ilmiah saja. Kita cari yang benar yang mana. Kita kepingin selamat. Yang benar yang mana. Kita kepingin selamat. Kalau Anda terus kebenaran ditolak dengan alasan Wahabi ini itu, sampai kapan Anda terus bergelimang dalam kesalahan? Sampai kapan terus? Kapan sadarnya? Sampai kapan menyesatkan orang? Kan begitu kan? Nah, ada Wahabi itu, ini Rasulullah. Rasulullah itu Wahabi memangnya. Memangnya Rasulullah Wahabi. Nanti ada pencuri sandal di masjid dikatakan Wahabi yang nyuri nanti. Dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit. Sudahlah, enggak usah bicara gitu. Itu enggak ilmiah. Karena zamannya orang ilmiah pakai ilmu, pakai dalil, pakai dasar, pakai al-aqlu as-sahih wa dalilus sharih, atau al-aqlu sharih, akal yang sehat, pakai dalil yang benar. Enggak usah gitu-gituan. Sampai kapan terus membodohi orang, apalagi buat fitnah. Oh, jangan itu Wahabi. Seakan-akan Wahabi itu kayak monster itu loh, yang menakutkan, dinosaurus ya kan. Nah, kita bicara ilmiah saja, ya bicara ilmiah. Ayo, ini pakai dalil. Yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menyampaikan saja. Katanya Anda ahlu sunnah. Ahlu sunnah ya ini ajarannya. Anda buka semua kitab ahlu sunnah, semuanya gini. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Al-Arba'ah, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi, semuanya ya kayak gini ini. Kalau Anda ahli sunnah, ya ini ahli sunnah. Kecuali kalau Anda bukan ahli sunnah, ya sudah, baru jelas. Masalahnya seperti itu. Jadi sekali lagi sudah, enggak usah tuduh-tuduhan. Sampai kapan kita tuduh-tuduhan itu? Nanti orang kafir itu tepuk tangan seneng. Seperti itu, sudah enggak usah nuduh-nuduh. Kalau Anda punya keyakinan lain, silahkan Anda dengan keyakinan Anda. Tugas kami hanya menyampaikan. Enggak usah saling fitnah, nuduh, apalagi membodohi umat. Ya, seperti jangan kasihan umat ini. Kita nanti oleh Allah diminta pertanggungan jawab. Nanti umat kita yang kita sesatkan akan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzab." Nanti para pengikut itu lapor, "Ya Allah, kami telah mengikuti pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, tuan-tuan kami. Ternyata mereka menyesatkan kami, ya Allah. Berilah mereka azab dua kali lipat, ya Allah. Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzab." Subhanallah. Jadi jangan menyesatkan orang, itu bahaya. Lebih baik kita ini membuat orang, apa sih artinya dunia itu? Dunia ini apa? Apalagi orang yang tersesat dengan dasar ilmu, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am tentang Bal'am bin Ba'ura, ya, yang oleh Allah diberi kitab, diberi ilmu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dia tahu tapi dia tutupi kebenaran karena dia lebih memilih dunia. Ujung-ujungnya adalah dunia. Ujung-ujungnya itu rebutan pengikut, rebutan anak buah, cari pamor, status sosial, cari uang. Ujung-ujungnya ke sana semuanya. Berarti itu. Lalu Allah mengibaratkan mereka itu seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya, dikasih minum, enggak tetap menjulurkan lidahnya, enggak ada puasnya. Itu kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, itu ada kisahnya Bal'am bin Ba'ura. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, Bal'am ini orang punya ilmu. Bahkan oleh Allah diberi apa namanya? Dibukakan oleh Allah itu al-ismul a'zham. Sehingga Bal'am ini kalau doanya mustajab. Ilmu, doanya mustajab. Lalu ternyata dia terfitnah oleh dunia. Dia malah membela ahli dunia. Doanya dia yang mustajab itu dibuat malah mendoakan orang-orang yang benar supaya celaka, disalahgunakan. Akhirnya tersesat ya, cari dunia, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu selalu waspada, jangan sampai kita oleh Allah disesatkan dengan dasar ilmu. Wa adallahullahu ala ilm. Punya ilmu malah tersesat, bukan bodoh, punya ilmu tersesat. Itu yang paling kita khawatirkan. Ya. Paling enak kalau kita diberitahu dan memang kita salah, ya saya salah, saya akan perbaiki diri saya. Paling enak gitu. Dunia sebentar, yauman aw ba'd yaum, satu hari atau setengah hari saja. Kalau kita sia-siakan, kita akan rugi. Jadi sekali lagi yang mengatakan ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di sini dikatakan jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Di riwayat lain disebutkan bacalah Al-Qur'an di rumahmu. Nah, di sini permasalahannya adalah apakah boleh baca Al-Qur'an di kuburan atau tidak, beda pendapat. Tapi yang jelas Rasulullah tidak pernah melakukannya. Ada riwayat dari sebagian sahabat membaca tapi ketika jenazah baru dikuburkan saja. Itu beberapa ayat dari surat Al-Baqarah itu saja. Tapi sahabat-sahabat besar tidak ada yang melakukan. Adapun kalau ngaji di sana lama, ngaji ini, ngaji itu, apalagi sampai khataman, tidak ada. Ditutup pintu. Kalau mau ngaji di rumah, baik rumah kita penuh dengan cahaya, penuh dengan wangi, baca Al-Quran, malaikat datang, setan lari. Atau di masjid. Kemudian, dimanapun kamu berada, bersolawatlah kepadaku. Sesungguhnya solawatmu itu disampaikan kepadaku. Nah, ini tentang solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah yang luar biasa yang langsung oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, ucapkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah yang luar biasa. Kalau kita mencermati ayat ini berbeda dengan ayat-ayat lain. Kalau kita mencari perintah sholat, perintah zakat dan yang lainnya, bagaimana perintahnya? Langsung aqimus shalah, atuz zakah, dirikan sholat, bayarkan zakat, langsung. Kalau sholawat tidak. Kalau sholawat itu Allah memberitahu kita dulu bahwa Allah dan para malaikat bersholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, tirulah Allah, tirulah malaikat, bersholawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat, sholawat Allah itu artinya apa? Abu Aliyah rahimahullah taala mengatakan salatullahi ala ibadihi tsana'uhu fil malailala. Shalawat Allah kepada hambanya itu adalah pujian-pujian Allah di hadapan malaikat. Jadi Allah bersholawat kepada nabi berarti Allah itu selalu muji Nabi Muhammad di depan malaikat. Shalawatnya malaikat, ada yang mengatakan doanya malaikat, ada yang mengatakan istighfarnya malaikat untuk nabi. Kalau shalawat kita adalah doa-doa kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaannya, loh, ada apa kita doakan nabi? Berarti nabi kan masih belum selamat, butuh doa kita. Iya kan? Jawabannya sama sekali tidak. Kita mau sholawat, kita ndak sholawat, Nabi Muhammad tetap Nabi Muhammad, nabi yang mulia, yang paling agung, makhluk yang terbaik, tidak ada yang seperti beliau. Kita sholawat, tidak sholawat, Rasulullah tetap Rasulullah, derajatnya tidak turun sedikit pun. Sholawat atau tidak sholawat, justru kita sholawat yang untung adalah kita sendiri. Kalau kata orang Jawa itu kita dapat mendalannya, mendal. Ya kan, kalau kita bawa bola ya, kita lempar di tembok kan, mendal. Seperti itu, kita dapat mendalannya. Sholawat ini yang untung adalah kita sendiri. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashra." Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah bersolawat kepada dia 10 kali. Allah memuji-muji dia, mencurahkan kebaikan kepada dia 10 kali. Solawat ini fadilahnya luar biasa. Jadi yang untung itu kita. Jangan nanti kita punya pikiran berarti Rasulullah masih butuh doa. Enggak butuh, Rasulullah enggak butuh. Ini untuk kita tujuannya. Faedahnya untuk kita. Karena itu para ulama selalu nulis buku-buku tentang sholawat. Termasuk Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala punya kitab yang berjudul Jala'ul Afham fi Shalati Wassalami ala Khairil Anam, tentang sholawat. Bagus sekali, luar biasa. Sholawat ini menambah kebaikan untuk kita, melebur dosa kita, meninggikan derajat kita, menghilangkan sumpek kita, menjadikan hajat kita itu dilancarkan oleh Allah, dan yang lainnya. Banyak keutamaan sholawat. Kemudian juga diantara tujuan sholawat ini supaya kita selalu ingat dengan Nabi Muhammad, nyambung dengan Nabi Muhammad, nyambung. Nah, kita ingat beliau, ingat perjuangannya beliau, ingat akhlaknya beliau, ingat sabarnya beliau, ingat ibadahnya beliau, ingat jihadnya beliau, ingat semua tentang beliau, nyambung dengan Nabi Muhammad. Sholawat. Di dalam sholat kita sholawat, dikir pagi sholawat, dikir sore sholawat, dan secara umum kita banyak sholawat. Dan sholawat yang terbaik adalah sholawat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bersholawat kepada anda? Beliau menjawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu satu versi. Versi yang lainnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ada beberapa versi yang lain. Kalau ulama madzhab Syafi'i nyusun, disusun dua tadi digabung menjadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini gabungan dua selawat tadi. Bahkan Imam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyusun semua selawat yang ada di dalam hadis, disusun oleh beliau menjadi satu. Redaksi menjadi satu sehingga lengkap semuanya. Semua redaksi yang ada bercerai-berai dari dikumpulkan di satu. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, cuman yang paling afdal kalau dalam salat kita mengikuti redaksi yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat paling afdal, tidak ada yang lebih afdal dari ini. Ini dari Nabi langsung. Adapun selawat yang macam-macam itu bikinannya manusia. Lebih afdal mana? Bikinannya manusia dengan dari Nabi. Ya dari Nabi. Akal sehat saja mengatakan seperti itu, apalagi pakai dalil. Kemudian juga masih tentang selawat ini pula, selawat kita disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Aktsiru minas salati 'alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Perbanyaklah selawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat. Karena selawatmu disampaikan kepadaku. Jadi ada malaikat yang tugasnya itu menyampaikan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu para sahabatan, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami disampaikan kepada Anda padahal Anda telah menjadi tulang belulang, sudah hancur, jadi tanah. Apa kata beliau? "Innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah itu mengharamkan atas bumi untuk makan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya Nabi Muhammad masih utuh. Utuh, tidak hancur. Yang mana dahulu ada cerita, pernah mau dicuri oleh orang Yahudi. Ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam, tinggal di Madinah. Subhanallah, dari rumahnya membuat galian. Mau mencuri jasadnya Nabi Muhammad. Terbongkar, tertangkap dia. Tidak akan bisa. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sholawat di Indonesia atau di Madinah, di depan kuburannya Nabi, sama-sama sampainya kepada Nabi. Sehingga para salafus soleh mengatakan, "Ma antum wa man bil Andalus illa sawa." Kamu yang di Madinah dan yang ada di Andalus di Spanyol, karena Islam dulu sampai di Spanyol ya. Kamu yang di Madinah dan yang di Spanyol itu ketika sholawat kepada Nabi sama-sama sampainya. Yang di Madinah sampai kepada Nabi, yang di Spanyol sampai kepada Nabi, yang di Indonesia sampai kepada Nabi. Sholawat, memang sholawat ini luar biasa. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita sholawat itu rasanya hati ini damai, tentram. Kalau kita mempunyai kekasih, lalu kita menyebut kekasih kita, senang apa enggak kita? Senang. Kekasih kita adalah Allah, zikrullah. Kekasih kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, salawat. Dan orang-orang yang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu biasanya mereka banyak salawat, mimpi ketemu Nabi. Dan kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, bentuknya seperti bentuknya Nabi, bagaimana yang ada di dalam hadis sifat-sifatnya, berarti itu adalah Nabi. Di dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Para siapa yang mimpi melihat aku dalam mimpinya, maka berarti melihat aku betulan. Karena setan tidak bisa menjelma menyerupai aku. Setan tidak bisa menyerupai Nabi dalam bentuk aslinya ya. Kita harus baca di buku-buku sirah bagaimana Nabi itu wajahnya, keningnya, alisnya, matanya, hidungnya, jenggotnya, tubuhnya. Kalau memang seperti itu, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun kalau yang kita lihat yang lain bentuknya, berarti bukan nabi itu. Setan bisa menjelma. Dan Nabi itu tidak ada fotonya ya, karena di internet itu ada fotonya Nabi. Iya, itu dari Iran. Di sana laris itu diyakini fotonya Nabi katanya. Fotonya Nabi masih muda. Katanya, iya Nabi masih mudanya. Katanya waktu itu yang ngelukis adalah Buhairo, pendeta Buhairo. Ketika Buhairo ketemu Nabi di mana? Di negeri Syam. Maka Buhairo masih ingat wajahnya Nabi ketika Buhairo pulang dilukis Nabi itu. Tapi saya lihat wajahnya, ya kurang ganteng ya. Karena Nabi ya kurang ganteng ini. Oh Nabi dengan apa? Dengan Nabi apa? Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad gantengan siapa? Ini gantengan Nabi Muhammad. Sehingga orang itu melihat Nabi Yusuf orang perempuan mau motong apa namanya? Motong apelnya keliru motong tangannya. Lah ini, lah kok saya tunjukkan, lah kok elek Nabi saya. Kok gak ganteng ini? Bukan fotonya Nabi itu. Itu berdosa itu. Kita nipu, menipu orang. Lah tapi orang kalau ditipu itu seneng, anehnya di situ. Iya, kalau kita nipu itu paling seneng. Kalau diajak benar malah enggak seneng. Ini realita ini, realita sudah. Contohnya kita jual minyak saja. Minyak ya. Ini minyak apa namanya? Itu minyak 1 juta jin namanya. Bukan 1000 jin ya, 1 juta jin. Oh, itu orang seneng. Wah, 1 juta jin ini. Berapa harganya? Kalau kita kasih harga ini 1 gram cuma 1000. Enggak ada yang mau. Wah, palsu berarti. Palsu. Berapa? 1 gram ini minimal 5 juta ini. Wah, berarti asli ini. Dibeli. Itu orang kayak gitu. Aneh kan? Sehingga orang yang memang cari dunia, ya dibohongi aja, dijak bener gak kelem digoroyi pisan ae wis. Menisan ae wis. Kayak gitu-gitu. Ini fotonya Nabi, oh seneng. Semuanya pada beli itu, laris pabriknya itu. Pada bohong, berdosa. Itulah masyarakat. Tapi jangan gara-gara gitu nanti kita malah bohongi orang. Dan alangkah senangnya kalau kita bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bentuk yang terbaik, apalagi beliau memberikan nasihat kepada kita, motivasi kepada kita. Namun biasanya orang-orang yang mimpi Nabi itu tidak bisa melihat wajahnya Nabi. Begitu ketemu itu langsung cuman menunduk saja, tidak bisa lihat. Ya, kita masuk bab yang baru lagi, yaitu bab nomor ke 214, yaitu babun nahyi anil ijtima litta'ziyati fi makanin khos. Bab larangan kumpul-kumpul untuk takziah di tempat tertentu. Jadi di sini dilarang kita membuat tempat tertentu untuk takziah, kumpul-kumpul di sana. Lalu dibawakan di sini hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami para sahabat menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati dan membuat makanan setelah penguburannya itu termasuk niyahah, termasuk meratapi orang mati. Berkumpul ya di rumah orang mati, kemudian bikin makanan dan makan-makan di sana setelah penguburan. Ini dianggap sebagai niyahah, meratapi orang mati. Niyahah itu hukumnya apa? Yang lalu sudah kita bahas panjang lebar. Niyahah itu hukumnya adalah haram. Hukumnya yang mengatakan ini sahabat Nabi lagi. Bahkan ini adalah keyakinan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau kita mengaku sebagai al-madhab Syafi'i, silakan buka kitab Al-Umm, kitab yang bagus, kitab Al-Umm. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umm jilid 1 halaman 279, beliau mengatakan wa akrahul ma'atim wa hiyal jama'atu wa illam yakun lahum buka fa inna dhalika yujaddidul huzn wa yukalliful mu'na. Aku membenci al-ma'atim, yaitu kumpul-kumpul di rumahnya orang yang mati. Karena itu bisa walaupun tanpa nangis, karena itu bisa membuat mereka semakin bersedih dan itu memberatkan mereka, karena mereka mengeluarkan biaya lagi, keluar biaya lagi. Yang mengatakan ini siapa? Al-Imam Syafi'i. Silakan Anda baca kitab Al-Umm. Bahkan diterangkan lagi oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 5 halaman 307. Beliau menerangkan ucapannya Imam Syafi'i ini, famuraduhu al-julus lit-ta'ziyah. Yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i itu adalah duduk-duduk untuk melakukan takziah. Jadi takziah yang sering kita lakukan itu duduk-duduk itu. Kalau salafus saleh enggak mau. Jadi takziah itu datang mengucapkan doa-doa, atamallahu ajrak, wa ahsana azaak, wa ghafir limayyitik, kita doakan doa baik, yang sabar dan yang lainnya, sudah pergi tanpa duduk-duduk. Yang sunnah seperti itu. Cuman kita sudah meninggalkan yang sunnah seperti itu. Ini sunnah. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan lagi, wa ammal julusu litta'ziyati fa nassa Syafi'i wal musannif wa sairul ashab ala karahati. Adapun duduk-duduk untuk takziah itu, maka menurut nas dari Al-Imam Syafi'i dan penulis, yaitu penulis kitab Al-Muhadzab ya, yang disyarah oleh Imam Nawawi, kemudian juga para ulama dari madhab Syafi'i ini, mereka semua memutuskan itu hukumnya adalah dibenci, makruh, dibenci, karoha itu dibenci ya. Wa naqalahu Syekh Abu Hamid fi at-ta'liq wa akharun ala nafsi Syafi'i. Syekh Abu Hamid, yaitu Imam Ghazali, beliau juga ulama dari madhab Syafi'i dan yang lainnya, menukil nas dari Al-Imam Syafi'i. Lalu mereka mengatakan, qalu ya'ni bil julusi laha an tajtami'a ahlul mayyit fi baitin fayaqsuduhum man arada ta'ziyah. Maksudnya Imam Syafi'i itu adalah duduk-duduk kumpul di rumah keluarga si mayit atau tempat tertentu, lalu kemudian orang-orang yang takziah itu sengaja datang kepada mereka untuk mengucapkan takziah. Jadi istilahnya takziah yang dikoordinir, iya kan? Ini loh, mereka sudah kumpul di sini, takziah itu enggak ada. Dibenci oleh Imam Syafi'i dan madzhab Syafi'i. Jadi tidak pakai mereka kumpul seperti itu. Karena kematian adalah sesuatu yang biasa. Cuman kita datang mendoakan, nyuruh dia sabar, selesai berangkat. Orang datang lagi mendoakan, nyuruh dia sabar, berangkat. Bukan kumpul-kumpul, bukan duduk-duduk. Kemudian masih lanjutan dari Al-Imam Nawawi di Al-Majmu'. Qalu bal yambaghi an yansarifu fi hawaijihim faman sadafahum azahum. Wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julus laha. Bahkan sepatutnya orang-orang itu segera pergi menuju kebutuhan mereka masing-masing. Artinya seseorang yang pergi kerja misalnya, kerja atau kuliah atau yang lainnya. Nah, kemudian takziah sekedar datang saja, mengucapkan doa, menyuruh dia sabar, nasihati, lalu berangkat menuju kegiatannya. Yang kerja ya berangkat kerja, yang kuliah ya kuliah, dan yang lain yang lainnya. Tidak duduk-duduk di sana. Dan hal ini tidak ada beda antara laki dengan perempuan, yaitu tentang dibencinya duduk-duduk ketika melakukan takziah melayat. Jelas apa Anda ini? Jelas apa Anda? Yang mengucapkan siapa? Al-Imam Syafi'i. Dikomentari oleh siapa? Al-Imam Nawawi. Berarti Imam Syafi'i dan Imam Nawawi itu adalah Wahabi. Iya kan? Itu aja. Imam Syafi'i berarti Wahabi dalam hal ini. Imam Nawawi berarti juga Wahabi dalam hal ini. Sudah enggak usah gitu-gituan sudah. Enggak usah gitu-gituan. Kalau toh Anda beda dengan Imam Syafi'i, jujur saja. Imam Syafi'i bilang gini, saya beda dengan Imam Syafi'i. Anda gentle. Daripada Anda malah mempolitisir ucapan Imam Syafi'i, dipelintir. Kayak wartawan suka melintir. Iya, enggak usah. Kalau Anda mau beda, silakan, Anda harus jujur. Imam Syafi'i bilang gini, Imam Nawawi bilang gini, saya beda dengan imam dengan mereka. Nah, silakan. Tapi jangan malah ucapan mereka-mereka dipelintir. Enggak usah gitu-gituan, enggak usah gitu-gituan. Kita bicara ilmiah saja. Jadi saya kira ini jelas sekali ya. Karena memang terus terang kalau kita lihat di masyarakat sekarang ini luar biasa. Saya pernah ngubur di satu desa. Ketika pulang dari ngubur jenazah itu, ternyata yang ngubur semuanya kumpul di rumah si mayit. Makan-makan semuanya. Pulang bawa kotak semuanya, bawa berkat semuanya. Subhanallah. Padahal yang sunnah itu malah orang yang kematian jangan sampai sibuk dengan urusan masak-memasak. Justru para tetangga ini yang ngirimi makanan. Isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buatlah makanan untuk keluarganya Ja'far karena mereka sekarang sibuk dengan urusan kematian. Jangan disibukkan dengan urusan bikin makanan. Itu langsung pulang dari kuburan langsung datang ke rumah situ makan-makan di sana, kemudian dapat berkat lagi, jajan-jajan. Oh, nanti malam ada acara lagi. Sampai berapa hari, kadang sampai nyembelih sapi, nanti sampai utang-utang kalau tidak mampu. Subhanallah. Bagaimana kalau orangnya ikhlas? Ikhlas pun tidak boleh, karena menyimpang dari sunnah. Tidak cukup hanya ikhlas, ada dua syarat dikabulkan amal, al-ikhlas wal mutaba'ah, ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Ini realita seperti itu. Kecuali kalau memang di rumahnya si mayit itu sudah dikirimi makanan tetangga, makanannya banyak. Kemudian di sana ada tamu-tamu dari luar kota yang kebetulan saat itu pas waktunya makan. Lalu para tamu ditawari makan. Tidak apa-apa kasus seperti ini, karena bukan tujuannya kumpul-kumpul untuk makan. Kebetulan di sana ada tamu dari luar kota dan kebetulan di sana itu makanannya berlebih karena tetangga pada ngirimi semuanya. Itu namanya spontanitas, tidak dikoordinir, tidak direncanakan sebelumnya. Seperti itu. Jadi ya inilah yang penting pokok, tugas kita hanya menyampaikan saja. Karena itu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Nailul Autar jilid 4 halaman 148 beliau mengatakan, "Lima fi dzalika min at-tathqil 'alaihim wa syughlatihim ma'a ma hum fihi min syughlatil khatir" fi mautil mayyit wa ma fihi min mukhalafatis sunnah li'annahum ma'murun bi an yasna'u li ahli al-bayt ta'aman fa khalafu dhalik wa kallafuhum san'at at-ta'am li ghairihim. Karena hal itu memberatkan keluarga pihak si mayyit dan menyibukkan mereka, karena mereka sudah tersibukkan pikiran mereka, hati mereka oleh kematian, sudah sumpek sibuk oleh kematian pikirannya, hatinya disibukkan lagi oleh ngurusi makanannya orang-orang ini. Kemudian juga di dalam hal ini terdapat penyimpangan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang sunnah itu justru mereka bikin makanan dikirimkan kepada keluarga si mayit. Kemudian sehingga mereka menyalahi hal itu dan mereka malah menyibukkan dan memberatkan. Ya, saya kira jelas sekali, tinggal masalahnya mau nerima atau tidak. Monggo, tugas kita hanya menyampaikan. Mari. Kemudian berikutnya lagi bab yang terakhir, bab nomor ke-215 dari Kitabul Janaiz ini ya. Babnya berjudul Babun Nahyi an Sabbil Amwat wal Qadhi Fihim. Bab larangan mencaci maki orang mati dan mencacat mereka. Mencaci maki orang mati dan mencacat mereka. Lalu di sini dibawakan beberapa hadis. Yang pertama-tama riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Beliau bersabda, janganlah kalian mencaci maki orang mati karena mereka sudah sampai kepada amal-amal yang telah mereka perbuatan. Artinya enggak usah dicaci maki karena mereka sekarang sudah berada di alam yang mereka mendapat balasan dari perbuatan mereka. Enggak usah caci maki. Kalau mereka baik, ya mendapat kebaikan. Kalau mereka buruk, yang mendapat balasan setimpal. Kita enggak perlu nyaci maki. Kemudian juga di dalam riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam halik bisu." Waktu itu ada seseorang yang menyebut di depan Nabi tentang orang mati, disebutkan keburukan-keburukannya. Lalu Nabi bersabda, "Faqala la tadhkuru halkakum illa bi khair." Janganlah kamu menyebut-nyebut orang yang mati di antara kamu kecuali dengan kebaikan. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabrani dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tasubbul amwat fatudzul ahya." Jangan kamu mencaci maki orang mati, karena nanti kamu jadi menyakiti orang yang hidup. Kita nyaci maki orang mati, yang sakit hati malah orang yang hidup. Yang sakit hati adalah keluarganya orang mati itu, teman-temannya orang mati itu. Seperti itu. Kemudian di antara fikih daripada bab ini, yang pertama-tama adalah tahrimu sabbil amwat. Haram hukumnya mencaci maki orang mati. Li'annahum wasalu ila ma qaddamu min khairin aw syarrin fala fa'idata min sabbihim wa li'anna dzalika yu'dil ahya. Karena orang-orang yang telah mati telah sampai kepada amal perbuatan mereka. Amal yang baik atau amal yang jahat, mereka mendapat balasan. Sehingga tidak ada faedahnya kita mencaci maki mereka. Dan bahkan itu malah menyakiti orang-orang yang masih hidup. Kemudian di antara faedahnya pula, hurmatul muslimin al amwat ka hurmatil ahya. Kehormatan orang Islam yang sudah mati seperti kehormatan orang Islam yang masih hidup. Punya kehormatan, punya harga diri yang kita tidak boleh merusaknya. Kemudian di antara fikihnya pula, yajuzu dzikrul amwat bima fihim in kana limaslahatin syar'iyyah la tatahaqqaqu illa bidzalik ka tahdhirin nas min bid'ati wa min al-iktida bi athari wa at-takhalluq bi akhlaqi. Boleh menyebut orang yang mati itu, menyebut keburukan atau kesalahannya untuk satu maslahat yang sesuai dengan syariat, yang mana maslahat itu tidak tercapai kecuali kita dengan menyebutkan kesalahannya. Seperti apa? Orang yang melakukan penyimpangan. Saat itu ada orang muji-muji misalnya. Muji-muji seorang yang melakukan penyimpangan. Sudah mati. Maka kita katakan, jangan muji dia. Karena dia adalah seorang yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia pernah melakukan begini dan begitu. Tidak apa-apa. Supaya apa? Supaya orang tidak terkecoh oleh kesalahannya orang itu. Tapi bukan diceritakan di semua waktu dan tempat ya. Seperlunya saja. Dan itu pun niat kita bukan mencaci maki dia. Niat kita hanya untuk menjelaskan. Jangan sampai orang terkecoh, tertipu dia. Jangan sampai orang ikuti dia. Misalnya siapa? Misalnya gampangnya saja orang-orang Islam liberal, ya ulil absor, Abdallah misalnya, kalau dia tidak tobat lalu dia mati, lalu ada orang muji-muji, kita katakan jangan muji dia, dia adalah seorang yang liberal, dia adalah seorang yang menyimpang dari sunnah Nabi, dia adalah orang yang merusak ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh, tidak apa-apa pada saatnya, supaya orang tidak terkecoh oleh dia, tidak tertipu oleh dia, tidak mengikuti kesalahan dia. Jadi ada perlunya. Jadi Islam ini benar-benar agama yang sangat indah. Orang mati pun masih dihormati. Dan memang apa faedahnya kita mencaci maki orang mati? Kita malah dianjurkan mendoakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doakan orang mati sudah beriman, doakan, ampuni ya Allah mereka ya Allah. Bahkan kita minta kepada Allah supaya hati kita itu dibersihkan. Sampai-sampai Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, Hajjat bin Yusuf yang sudah jelas-jelas kedolimannya, salah seorang penguasa dari Bani Umayyah yang menumpahkan darah, bunuhi para ulama, Hajjaj bin Yusuf dolim. Kata Imam Ghazali apa? Kalau tidak ada perlunya mencaci maki hajat, tidak ada perlunya apa-apa. Tidak ada tujuan untuk menasihati orang. Ada apa kita mencaci maki hajat? Karena kalau kita tidak mencaci maki dia, tidak melaknat dia, Allah tidak akan tanya nanti, kenapa kamu tidak mencaci maki hajat? Tidak ditanya oleh Allah. Justru kalau tidak ada perlu apa-apa kita caci maki terus dia, malah yang untung dia. Kenapa? Karena dia dapat kiriman pahala terus dari kita. Karena kita ngerasani kan? Ghibah, kita mengghibah seorang muslim, itu berarti ganjaran-ganjaran kita berikan kepada dia. Kalau kita tidak punya ganjaran, maka dosanya orang itu dipindah kepada kita. Seperti itu Hajjaj bin Yusuf. Bagaimana pula dengan para sahabat-sahabat yang baik? Kalau sudah selesai sholat, assalamualaikum, sudah selesai dikir-dikir, nah, Allahumma la'an Abu Bakar, Allahumma la'an Umar, Allahumma la'an Uthman, Allahumma la'an, ya Allah la'natlah Abu Bakar, la'natlah Umar, la'natlah Uthman, la'natlah, subhanallah. Khalas. Hum qad afdaw ila ma qaddamu. Mereka sudah menghadap kepada amalan yang telah mereka perbuat dahulu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Biarlah Allah yang mengadili mereka. Jangankan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat yang pernah perang dengan sahabat Ali saja, sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam masalah fitnah, dari fitnah perang, yang mana ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan itu adalah zaman fitnah, orang bingung. Ahli sunnah berkeyakinan yang benar adalah Sayyidina Ali. Tapi kita tidak mencaci maki Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah adalah paman kita, khalul mu'minin, pamannya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena saudaranya Sayyidina Muawiyah, yaitu Ummu Habibah Ramlah radhiyallahu ta'ala anha, ini adalah saudara perempuan Muawiyah, istri Nabi Muhammad SAW. Dan istrinya Nabi itu adalah ibu kita. Saudaranya ibu kita itu namanya apa? Maman. Kalau saudaranya ibu bahasa Arab namanya khol. Kalau saudara bapak namanya am. Karena para ulama mengatakan Muawiyah itu adalah khalil mu'minin, pamannya orang-orang beriman. Dan ada sebagian salafus yang mimpi. Mimpi bertemu dengan Sayyidina Muawiyah. Yaitu beliau mengatakan bahwa Allah itu memaafkan kesalahanku. Jadi Allah telah memaafkan kesalahanku. Dimaafkan oleh Allah. Kalau Allah saja memaafkan, ada apa kita ikut-ikutan? Sudah selesai. Apalagi orang-orang mati di antara kita dicaci maki sudah tidak usah, sudah selesai. Kecuali dalam konteks tertentu ya, terbatas dan seperlunya. Ya, karena kadang kita tidak sengaja orang mati kita, oh fulan itu tidak karu-karuan dulunya, tidak perlu, tidak ada perlunya kan? Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, berarti kita sudah menyelesaikan kitabul janaiz. Nanti berikutnya kita akan masuk kitab yang baru lagi, yaitu kitabus shadaq, kitabuz zakah was shadaqat. Larangan-larangan yang berkaitan dengan masalah zakat dan shadaqah. Nah, ini tidak kalah perlunya ya, tidak kalah perlunya. Karena masih banyak kaum muslimin yang gampang-gampangkan masalah zakat. Ngapun? Sebenarnya saya tadi punya rencana mau melanjutkan yang lalu. Yang lalu kita membahas tentang kematian, takaratul maut, alam kubur, fitnah kubur, adab kubur, nikmat kubur. Jadi saya punya rencana mau membahas lanjutannya, iman kepada hari akhir, proses-proses kiamat bagaimana. Ternyata waktunya habis. Kita tutup saja dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم تسليما كثيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang benar adalah benar ya Allah. Dan berilah kami kekuatan, kemampuan untuk mengamalkan yang benar itu. Tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang salah adalah salah. Berilah kami kemampuan, kekuatan untuk meninggalkan, menjauhi yang salah itu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan tercampur aduk kepada kami antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dengan yang batil ya Allah, karena kami akan bingung dan kami akan tersesat ya Allah. Allahumma Allahumma ij'alna hadina muhtadin hudatan mahdiyin ghairad dhalin wala mudhillin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mendapat petunjuk darimu ya Allah, yang memberikan petunjuk darimu ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang tersesat ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang tersesat dan menyesatkan ya Allah. La haula wala quwata illa bika ya Rabb. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan ya Allah kecuali dengan pertolongan-Mu. Kalau Engkau tidak menolong kami, kami sia-sia ya Allah. Kalau Engkau tidak memperhatikan kami, kami akan tersesat ya Allah. Jangan Kau lepaskan kami dari genggaman-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, terutama menghadapi fitnah dunia yang semakin hari semakin dahsyat ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Allahumma rahmataka narju. Fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.